Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حاضرين الحاضرات yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah dan hanya miliknya. Dialah yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita. Bahkan Dia pula satu-satunya yang mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan dialah Allah yang memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu melakukannya. Sehingga berbagai ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah, kalimat-kalimat, firman-firman, kekuasaan dan semua karunia Allah sangatlah luas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah mencurahkan segala bentuk perjuangan agar risalah Islam sampai kepada segenap umat manusia, sehingga siapapun yang telah mendapatkan nikmat hidayah berupa Islam dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian dari pahala balasan Allah, karena dialah imam, teladan yang selalu berada di bagian terdepan dalam setiap kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surganya di kehidupan akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Nidaul Fitrah Surabaya, kepada segenap pengurus pesantren mahasiswa di Masjid Thayyibah ini. Kesempatan untuk bersama-sama di pagi hari yang baik ini kita memenuhi sebuah majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Akan tetapi di dalam majelis ilmu kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan kepada kita melalui ilmu. Akan tetapi yang perlu diingat oleh kita semua, hadirin sekalian, adalah yang pertama ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat kita. Jangan sampai keberadaan kita adalah untuk sesuatu yang tidak dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar memenuhi undangan, hanya sekedar mengisi waktu kosong, hanya sekedar penasaran ingin tahu seperti apa sih Masjid Thayyibah pesantren mahasiswa Yayasan Nidaul Fitrah ini, atau sekedar-sekedar yang lainnya. Ikhlaskanlah niat untuk Allah. Jadikanlah dorongan keberadaan kita di tempat ini benar-benar tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai ibadah kita ini, keberadaan kita di majlis ilmu ini, sebagai sesuatu yang layak untuk diberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Akan tetapi tanpa ikhlasun niyah, tanpa niat yang tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya yang kedua yang ingin kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada semua yang hadir di sini, Surabaya itu cukup panas. Tapi saat ini kita berada di bawah tiupan angin, di majelis ilmu. Maka ingatlah akan ada musuh yang tidak terlihat oleh mata kita, yang akan membuat kita ngantuk. Apalagi kalau kita sudah mengawalinya dengan melihat jam, mulai dari jam 9 kurang sekian sampai zuhur, maka mungkin akan diantara kita itu digoda untuk bolak-balik lihat jam tangan atau lihat jam dinding jika ada, merasa aduh sampai zuhur nih panjang kayaknya, tadi sarapannya enak, perutnya penuh, ditambah lagi dengan kondisi yang maka akan ada syaitan sebagai musuh manusia yang nyata meskipun tidak terlihat kasat mata. Dia akan membuat kita terlena di dalam majlis ini. maka dengan keikhlasan hati dan dengan semangat bertahan beberapa saat dari 24 jam yang kita miliki di hari ini dan dari waktu kita di sepanjang hayat kita ini, berada sesaat di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui talabul ilm, belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Baik hadirin sekalian, materi kajian kita di kesempatan kali ini adalah jangan biarkan hati kita membatu. Jangan biarkan hati ini, hati kita ini membatu, mengeras dan membatu. Hadirin sekalian, ada ungkapan yang disebutkan oleh sebahagian ulama salaf, sekalipun tidak diketahui secara pasti siapakah yang mengucapkannya. Beliau berkata, "Ajibtu min unasin yabkuna 'ala man mata jasaduhu wa la yabkuna 'ala man mata qalbuhu wa huwa ashadd." Saya heran kepada sebagian orang yang bisa menangis tatkala ada satu jasad yang membeku, membujur kaku karena sudah meninggal dunia. Ditangisi jasad itu. Akan tetapi mereka yang menangisi jasad itu tidak mampu untuk bisa menguraikan air mata, menangis karena adanya hati yang mati dan membeku. Padahal mati dan membekunya hati lebih berat daripada mati dan membujur kakunya sebuah raga. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan dengan seksama ungkapan ini, maka kita akan dapatkan kondisi yang memang demikian adanya. Kita kalau baca biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca biografi para at-tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh terdahulu sebelum kita, kita dapatkan pada sejarah-sejarah mereka di mana mereka mampu untuk menangis bukan karena kematian, menangis bukan karena kemiskinan, menangis bukan karena sebuah musibah yang menimpa mereka. Tatkala mereka ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Mereka menjawab, mereka mengkhawatirkan hati mereka yang mati karena tumpukan-tumpukan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita bandingkan sejarah itu dengan kondisi umat Islam yang terjadi di zaman sekarang ini, berapa banyak kita mengetahui, melihat atau mendengar ada orang-orang di zaman sekarang yang mampu menguraikan air mata lantaran hati yang mati atau membeku. Berapa banyak? Kalau menangisi orang yang sudah meninggal dunia, hampir setiap kali kejadian wafatnya seseorang, maka kita akan mendengar tangis. Tetapi berapa banyak dan berapa kali kita bisa mendengar tangisan bukan karena sebuah kematian raga atau badan, tetapi karena matinya sebuah hati. Perlu diketahui oleh kita bersama, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hati seorang manusia bisa hidup namun juga bisa mati. Seiring dengan pembahasan bahwa iman itu yazid wa yanqus, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bisa saja naik dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan bisa saja turun dan berkurang karena kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Maka seiring dengan itu pula, salah satu dampak naik dan turunnya iman, bertambah dan berkurangnya iman, adalah pembahasan tentang sehat atau sakit, bahkan matinya hati. Hati bisa sehat, Pak. Namun hati atau kalbu ini juga bisa sakit, bahkan bisa juga ia mati, mengeras dan membatu. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Kita akan dapatkan di dalam begitu banyak ayat-ayat Allah, dan kita dapatkan pula dalam berbagai penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa hati bisa saja sehat, hidup, berbahagia, dan hati dapat pula mengeras, sakit, bahkan berkarat dan membatu. Di dalam surat Asy-Syu'ara misalnya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, yauma la yanfa'u wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi pada hari kiamat. Di hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang jernih, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Senada dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 84, tatkala Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kondisi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh jaa'a rabbahu biqalbi salim." Yaitu pada saat Nabi Ibrahim alaihi salam datang menemui Rabb-nya dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Abdullah ibn Abbas sebagai ahli tafsir di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau kendati usianya yang masih belia jika dibandingkan dengan para sahabat pada umumnya, akan tetapi beliau menjadi rujukan utama para sahabat Rasulullah di dalam memahami makna dan tafsir setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa qalbun salim, hati yang selamat, ay hayyun, yaitu hati yang hidup. Berarti ada hati yang hidup. Yashhadu an la ilaha illallah, dan hati yang hidup itu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan penjelasan sahabat mulia Abdullah ibn Abbas tentang firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 ini, beliau Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwa qalbun salim, hati yang salim itu adalah hati yang hayy, yang hidup, yang mengikrarkan, yang memproklamirkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Allah itu tunggal dan esa dalam hak diibadahi oleh seluruh makhluknya, maka dengan demikian kita pun sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa ada di antara hati yang hidup. Akan tetapi hati yang hidup itu tidak hanya sekedar, oh Ustaz saya setiap hari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, minimalnya ketika kita salat. Maka apakah cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah maka hati kita akan hidup? Sekedar dengan mengucapkan akan hidup begitu saja? Tidak. Ashhadu an la ilaha illallah, persaksian tentang keesaan Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama ussalaf bernama Wahb ibnu Munabbih rahimahullah. Diriwayatkan oleh al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari dalam kitab sahihnya bahwa suatu ketika seorang ulama ussalaf bernama Wahb ibnu Munabbih ditanya. Ditanyakan kepada beliau, bukankah asyhadu an la ilaha illallah adalah kunci masuk surga? Artinya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Contohnya atau diantaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir di masa hidup dunianya adalah la ilaha illallah, maka dia kelak akan masuk surga. Sehingga ada seorang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih, bukankah asyhadu an la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk surga? Maka mari kita perhatikan dengan seksama jawaban Wahab ibn Munabbih ini. Kata beliau, ya, la ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi, bukankah engkau mengetahui bahwa setiap kunci itu ada geriginya, ada gigi-giginya? Dan jika engkau mengambil sebuah kunci yang tidak bergerigi, apakah akan mampu membuka pintu yang sedang engkau ingin buka? Maka sang penanya berkata, tidak. Demikian pula la ilaha illallah adalah kunci yang memiliki syarat-syarat agar kunci ini mampu untuk membuka pintu surga. Kembali kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yang kemudian dijelaskan maknanya oleh Abdullah ibn Abbas, bahwa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, yang mampu menjadi kunci masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati yang hidup. Sehingga dengan demikian akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa di antara hati manusia ada hati-hati yang hidup, yang menjalankan tauhid dan merealisasikan syarat-syarat tegak dan lurusnya tauhid. Seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala berkata, al-qalbu salim, hati yang selamat itu adalah an ya'lama anna Allah haq wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hati yang salim itu adalah hati yang berilmu bahwa Allah adalah hak, benar. Oh iya Ustaz, saya meyakini bahwa Allah itu hak. Tidak cukup sampai di situ, konsekuensinya dijalankan. Hadirin sekalian, banyak orang yang kurang mampu membedakan antara sekedar iman dan yakin dengan menjalankan konsekuensi iman dan yakin. Ini sesuatu yang berbeda. Seseorang yakin bahwa Allah Sami', Maha Mendengar, Basir, Maha Melihat, tapi dia tidak menjalankan konsekuensi ilmu dan keyakinannya bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat jika ia masih senang melakukan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kalau seseorang itu yakin bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, maka konsekuensinya adalah jangan sampai ia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, karena Allah selalu mendengar dan melihat apapun yang ia kerjakan. Sehingga konsekuensi keimanan dan keyakinannya bahwa Allah Sami', Maha Mendengar, Basir, Maha Melihat adalah ia menjalankan konsekuensi hal tersebut, merasa diawasi oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Muhammad ibn Sirin, seseorang yang memiliki qalbun salim, hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang hidup, adalah seseorang yang meyakini dan berilmu bahwa Allah itu haq, benar. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan yakin bahwa hari kiamat itu bukan dongeng. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kalau kita mengkaji tentang tanda-tanda hari kiamat, semakin hari semakin kita melihat bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Semakin terlihat dan semakin jelas nampak di hadapan kita. Wa anna Allah yab'atsu ma fil qubur, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang hidup itu adalah hati yang meyakini bahwa Allah akan membangkitkan siapa saja di antara manusia meskipun ia telah dikuburkan. Jadi kalau tadi perkataan Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa di antara hati manusia ada hati yang hidup, di sini seorang tabi'i Muhammad ibn Sirin berkata bahwa hati itu juga ada yang hidup. Kemudian beliau menyebutkan beberapa indikator dan tanda-tandanya. Mujahid dan Al-Hasan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, "Illaman atallaha biqalbin salim," kata mereka, "ai salimun minasyirki." Hati yang salim, hati yang selamat itu adalah hati yang terbebas, steril dari segala bentuk kesyirikan. Demikian pula Sa'id ibn al-Musayyab, salah seorang imam di antara para imam besar dari kalangan para tabi'in, beliau berkata, "Al-qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min," hati yang hidup, hati yang jernih adalah hati seorang mukmin, yaitu hati yang sehat. "Li'anna qalbal kafiri wal munafiq mariyum," karena hati seorang yang kafir dan hati seorang munafik adalah hati yang sakit. Kemudian beliau membacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, "Fi qulubihim marad," di dalam hati mereka terdapat penyakit. Berarti hati itu ada yang sehat, ada yang sakit. Ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Di dalam surat Qaf ayat 33. Qaf. Surat Qaf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Hamba-hamba Allah yang salih dan beriman, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib, sekalipun dari kejauhan. Dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah sekalipun dia tidak melihat Allah di sepanjang hidup dunianya. Waja'a biqalbin munib, dan nanti ia datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang munib. Apa itu hati yang munib? Hati yang munib adalah hati yang salim, hati yang hidup, hati yang sehat, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi hati setiap manusia itu punya hati, punya kalbu, punya jantung, dan masing-masing dari kita berkewajiban untuk menjaga stabilitas kesehatan dan kehidupannya. Karena hati bisa saja hidup, namun bisa juga mati. Bukan sekedar mati, bahkan sampai membatu, mengeras dan membatu. Disebutkan di dalam tafsir Sa'di, bahwa di antara benda-benda keras yang jauh lebih tahan terhadap api adalah batu. Besi benda keras atau bukan? Sekalipun benda keras, tapi kalau dia dibakar oleh api, maka lambat laun besi akan meleleh. Demikian pula dengan timah. Timah itu pada dasarnya keras, tapi timah bisa membatu, bisa mencair dengan api. Berbeda dengan batu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melukiskan kondisi Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika mereka selalu membangkang dan durhaka kepada Allah. Hadirin sekalian tahu, di sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini, tidak ada selain Bani Israel yang lebih banyak nabi diutus di tengah-tengah mereka. Bani Israel adalah kaum yang berada di peringkat pertama sebagai bangsa yang dari generasi ke generasi terus berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tahun lamanya, bahkan beribu-ribu tahun lamanya, paling banyak Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi di tengah-tengah mereka. Begitu mati seorang nabi di tengah-tengah mereka, Allah utus nabi berikutnya yang menyusul. Meninggal dunia kembali nabi tersebut, diutus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nabi berikutnya. Tapi dasarnya Bani Israel, bangsa Yahudi, sebagai bangsa yang selalu membangkang perintah Allah, mendurhakai para nabi utusan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka Bani Israel, bangsa yang pembangkang terhadap Allah dan Rasulnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa." Kemudian menjadi keraslah hati kalbu kalian karena pembangkangan-pembangkangan itu, dan kalbu-kalbu kalian menjadi seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Bahwa kalbu itu, hati, jangan dianggap remeh, tidak membutuhkan perhatian. Hati atau kalbu seorang hamba bisa mengeras, bahkan membatu. Dan ini pernah dijadikan klaim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel, orang-orang Yahudi, disebabkan pembangkangan mereka kepada Allah, kedurhakaan mereka kepada Nabi utusan Allah, maka Allah menyatakan bahwa kalbu mereka mengeras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Dan Syekh Abdul Rahman Ibn Nafir As-Sa'di menyatakan, disebutkannya hati mereka seperti batu karena ternyata di antara benda-benda keras yang tidak mudah untuk meleleh, yang tidak mudah melunak dengan api, adalah batu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat 74 surat Al-Baqarah tentang hati membatu yang dialami oleh Bani Israel. Kata beliau, "Fasarat qulubu Bani Israila ma'tulil amadi qasiyatan ba'idatan 'anil maw'izah ba'dama syahaduhu minal ayati wal mu'jizat fahiya fi qaswatiha kal hijarati allati la ilaja lilinha aw ashaddu qaswatan minal hijarah." Kata Ibnu Abbas, jadilah kalbu-kalbu Bani Israel seiring dengan semakin berlalunya waktu, panjangnya pembangkangan dan kedurhakaan mereka kepada Allah, jadilah kalbu mereka qasiyah, keras. Ba'idatan 'anil mau'izah, jauh dari nasihat. Padahal mereka melihat langsung tanda-tanda kekuasaan Allah, bahkan mukjizat Allah. Kita pernah enggak, Pak, dengan keimanan kita itu melihat Allah? Tidak. Melihat Rasulullah? Tidak. Melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, pernah enggak? Tidak, kecuali Al-Quran. Berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel itu adalah umat manusia yang sempat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkali-kali melihat langsung mukjizat-mukjizat para nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Tapi sayangnya mereka itu selalu membangkang, mereka selalu durhaka, mereka selalu menyimpang, sehingga akibatnya mereka memiliki kalbu yang keras. Sehingga kerasnya kalbu mereka itu kal hijarah, seperti batu. Allati la ilaja lilinha, bahkan tidak ada satu penawar pun yang mampu untuk melunakkan kerasnya kalbu itu. La ilaha illallah. Semua angkat tangan. Tidak mampu untuk melunakkan kalbu Bani Israel. Kurang apa mereka itu? Diberikan begitu banyak kenikmatan Allah. Bahkan salah satu di antara bukti kenabian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi di tengah-tengah Bani Israel, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan yang berasal dari surga. Al-manna was-salwa. Allah turunkan dari surga untuk Bani Israel. Mereka lihat langsung, mereka merasakannya langsung. Beriman mereka. Kenapa? Karena mereka menyimpan pembangkangan dan kedurhakaan di dalam kalbu, mengeraslah hati mereka, membatulah hati mereka, sehingga tidak ada satupun yang mampu untuk melunakkan kalbu itu. Fala haula wala quwwata illa billah. Di dalam surat Yunus, surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Qur'an sebagai mau'izhah, nasihat untuk kalian dari Rabb kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan Al-Qur'an merupakan pengobat, syifa, penyembuh, obat, lima fis sudur, untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan Al-Qur'an menjadi petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi kasih sayang bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, dalam ayat ini menyebutkan empat peranan Al-Qur'an. Empat peranan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang pertama sebagai mau'izhah, nasihat. Syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi semua penyakit yang ada di dalam dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmah, dan sebagai kasih sayang dari Allah untuk siapa? Lil mukminin, untuk kaum mukminin. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini bahwa firman Allah dalam surat Yunus ayat 57 ini menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim berfungsi sebagai mau'izhah. Apa artinya mau'izhah? Wa syifa'ul lima fis sudur ay fil qulub. Dan Al-Qur'an itu menjadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, kata Ibnu Katsir, bagi penyakit yang ada di dalam kalbu, di dalam hati. Kenapa kita tidak cinta Al-Qur'an? Kenapa kita tidak kuat lama baca Al-Qur'an? Kenapa kita tidak tertarik mempelajari Al-Qur'an? Kenapa kita tidak betah lama mengkaji tafsir Al-Qur'an? Kenapa kita tidak bersemangat mengamalkan semua yang ada di dalam petunjuk Al-Qur'an? Pertanyaan-pertanyaan itu layak untuk kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Dan kita pantas untuk khawatir kalau seandainya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah mungkin karena hati ini telah keras dan membatu. Gilirannya kita ingin rekreasi jalan-jalan ke sebuah tempat, tapi tempatnya jauh, harus ditempuh dalam perjalanan tidak kurang dari 2 jam. Ah, 2 jam? Sebentar itu, ayo kita ke sana. Karena dengan rekreasi menjadi terhiburlah hati kita. Pernahkah kita berpikir, hati saya ini perlu dikasih obat penyejuk, penawar dari semua racun dan kontaminasi hidup. Dibacakan Al-Quran 2 jam. Hah? 2 jam? Disuruh baca Al-Quran 2 jam, kita terkaget-kaget. 2 jam? Ya bisa saya baca Al-Quran 2 jam, tapi jangan langsung 2 jam ya. Habis subuh setengah jam dulu, habis duhur setengah jam lagi, habis asar setengah jam lagi, habis isya setengah jam lagi, 2 jam dalam 1 hari. Tapi kalau disuruh baca Al-Quran 1 kali duduk 2 jam, gak sanggup saya. Tapi kalau disuruh melakukan perjalanan 2 jam untuk bisa sampai ke sebuah tempat untuk atau dalam rangka rekreasi, 2 jam itu sebentar. Kenapa itu ada pada diri kita? Boleh jadi, dan kita pantas untuk mengkhawatirkan hal ini, karena hati kita mulai membatu, hati kita mulai mengeras, hati kita mulai berkarat, hati kita mulai terjangkiti dengan racun-racun, sehingga Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan ayat 57 surat Yunus ini. Al-Qur'an mengapa disebutkan oleh Allah sebagai syifa'ul lima fis sudur? Pengobat untuk semua yang ada di dalam dada. Kata Asy-Syaikh As-Sa'di, syifa'ul lima fis sudur min amradish syahawat. Al-Quran itu menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada berupa bisikan-bisikan syahwat. Al-Qadati anil inqiyad lisyara' yang ternyata penyakit-penyakit syahwat itulah yang menghalangi diri kita dari sikap tunduk dan patuh terhadap syariat Islam. Jadi kalau kita dapatkan diri kita ini kadang-kadang malas untuk menjalankan syariat Islam, boleh jadi sebabnya adalah karena ada penyakit hati yang terjangkit berupa syahwat. Obatnya apa? Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian, ada hati yang keras, ada hati yang mati, ada hati yang kaku dan membatu. Obatnya adalah Al-Qur'an. Wa amradish shahawatil qadihati bil ilmi al-yaqini. Dan Al-Qur'an menjadi penawar, obat bagi penyakit-penyakit berupa syubhat, kerancuan-kerancuan, keraguan dan penyimpangan pola pikir yang akan menghalangi kita sampai kepada titik yakin terhadap seluruh tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ketika ada keraguan pada diri kita terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, ada seekor lalat terpeleset dalam air, dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencelupkannya. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hikmahnya adalah bahwa di bawah salah satu sayap lalat itu ada racun, dan di bawah salah satu sayap yang lainnya ada penawarnya. Kemudian muncul keraguan, apa iya sih? Masa sih? Ini adalah syubhat yang menjadi penyakit dan boleh jadi menjangkiti kalbu kita. Obat penawarnya adalah Al-Qur'an. Obat penawarnya adalah Al-Qur'an. Anjuran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan dan minum dengan tangan, kalau kita makan dan minum dengan tangan, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu membersihkan jari jemari kita dengan bibir dan lidah kita dijilat. Dibersihkan sebelum kemudian kita mencucinya dengan air atau dengan tisu misalnya. Kemudian kita mulai mengernyitkan dahi. Masa sih? Benar Islam seperti itu? Keraguan. Kemudian muncul kerancuan berpikir. Menganggap sesuatu yang aneh tentang syariat Islam, itu bisa saja menjangkiti kalbu seorang hamba. Obat penawarnya adalah Al-Quran. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka dia akan nempel. Setelah itu mengering, setelah itu mengeras, setelah itu membatu. Dan kalau sudah terlanjur mati hati atau kalbu seorang hamba, wal'iyadz billah, akan sangat mudah baginya jatuh kepada kekufuran atau kemunafikan. Wa idza shaha al-qalbu min maradhih, kata Syekh Sa'di, seandainya kalbu telah tergugah dan sehat kembali dari sakitnya, warafala bi athwabil afiyah, dan dia telah tersegar bugarkan kembali dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tabi'athul jawarih kulluha, maka segenap anggota tubuh akan ikut segar dan sehat kembali. Fa innama tasluhu bi salahihi wa tafsudu bi fasadihi, kata Syekh Sa'di, karena sesungguhnya raga ini bisa sehat dengan sehatnya kalbu, dan raga ini bisa sakit karena sakitnya kalbu. Subhanallah. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang barangkali kita sudah sering ingat, sering mendengarkan. Bahkan mungkin ada di antara hadirin atau hadirat sekalian yang menghafalnya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang cukup panjang. Di akhir dari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al jasad kulluh wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpalan yang besarnya, gumpalan ini adalah sebesar yang bisa dikunyah. Berarti seberapa besar? Tidak besar. Besarannya hanya sekedar besaran sesuatu yang dapat dikunyah. Karenanya disebut mudghah dalam bahasa Arab. Mim, bad, ghain, artinya mengunyah. Dan gumpalan ini, lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia baik, saleh, maka akan baik dan saleh pula segenap anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, namun apabila segumpalan ini rusak, fasadal jasadu kullu, rusak seluruh raganya, ala wa hiyal qalbu, ketahuilah bahwa gumpalan yang dimaksud itu adalah kalbu. maka kalbu manusia itu, ikhwah sekalian, bisa saja berkondisi sehat, jernih, salim, namun bisa juga dia sakit, mengeras, bahkan membatu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita kaum mukminin untuk menjadi hamba-hamba yang kondisi hatinya itu mengeras dan membatu. Allah melarang. Janganlah kaum mukminin menjadi orang-orang yang memiliki kalbu tapi kalbunya mengeras bahkan membatu. Larangan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 16 dan 17. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kedua ayat ini yang seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala melarang, dan larangan Allah pantas untuk kita perhatikan. Melarang kita membiarkan kondisi hati atau kalbu kita mengeras. Allah berfirman, Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman agar hati dan kalbu mereka menjadi khusyuk, tunduk terhadap zikir mengingat Allah, khusyuk, tunduk terhadap Al-Quran yang telah diturunkan dari Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka kaum mukminin menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Jangan. Kalau jangan itu berarti perintah atau larangan. Janganlah kaum mukminin menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu. Di mana waktu telah panjang mereka lalui ahlul kitab itu, faqasat qulubuhum, namun hati mereka menjadi keras. Siapa ahlul kitab yang dimaksud? Nah, al-yahudu wan nasara. Kaum Yahudi dan Nasara. Bani Israel, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus begitu banyak rasul dan nabi di tengah-tengah mereka. Nabi Musa yang Allah turunkan Taurat kepadanya untuk Bani Israel. Nabi Isa di mana Injil Allah turunkan kepadanya untuk Bani Israel. Jangan kaum muslimin, kaum mukminin menjadi seperti ahlul kitab sebelum mereka. Begitu lama waktu mereka lampaui, akan tetapi qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka ahlul kitab menjadi kaum fasik yang selalu berbuat dosa dan kejahatan. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi dari kondisi matinya. Kering, gersang, tidak tumbuh pepohonan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membuatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian berakal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di kedua ayat ini menjelaskan. Ayat ini, kata beliau, menyebutkan ayat dan menjelaskan yang sebelumnya. Tadi ayat 16 dan 17. Ayat 16, larangan Allah bagi kaum mukminin untuk tidak menjadi seperti ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kemudian di ayat ke-17 yang Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang menghidupkan bumi dari kondisi mati menjadi bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sebagaimana Allah maha mampu untuk menumbuhkan bumi yang mati, kemudian ia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, demikian pula Allah lah yang maha mampu untuk melunakkan dan menghidupkan kalbu seorang manusia dengan iman. Setelah kondisi kerasnya disebabkan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalbu manusia itu sangat mungkin untuk keras disebabkan dosa dan kemaksiatan. Setelah ia menjadi keras, mungkinkah untuk kembali menjadi lunak? Mungkin. Dengan apa? Iman dan ketaatan kepada Allah. Wallahul mu'ammal al-mas'ul an yaf'ala bina dhalik. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir sekaligus berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang lunak hatinya dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Maka sekali lagi, berdasarkan firman-firman Allah di dalam begitu banyak ayat, dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam begitu banyak hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hati itu bisa hidup, bisa lunak, bisa sehat, namun bisa juga terjadi hal sebaliknya. Apalagi kalau seandainya kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari mentadabburi Al-Quran. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran, memahami Al-Quran, mencermati dengan seksama ayat-ayat Al-Quran? Tidakkah mereka melakukan itu? Ataukah ada di dalam kalbu-kalbu mereka kunci-kunci yang menutupnya? Na'udzubillah. Kalau hati telah mengeras, hati telah membatu, hati telah terkunci, maka tidak akan ada kebaikan yang sampai kepadanya. Dan hati dilunakkan dengan Al-Quran. Oleh karenanya, memperhatikan kondisi hati, memperhatikan kesehatan kalbu, memperhatikan nasib baik jiwa kita, kalbu kita, hati kita, bukan hal yang sederhana. Bahaya besar akan menimpa seorang hamba yang tidak merasa penting untuk memperhatikan kehidupan jiwa dan kalbunya. Dan manusia di luar sana, jauh di sana, bangun pagi dan tidur di malam hari, sehari-hari itu berputar di kehidupan mereka harta dan kenikmatan dunia, tidak lebih dari itu. Pagi-pagi bangun, yang ada di dalam pikirannya, apalagi di kota-kota besar, yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak terlambat melakukan aktivitas di kantor, melakukan kegiatan dan seterusnya. Bahkan kalau seperti di metropolitan, atau kalau bisa disebut megapolitan di kota Jakarta dan sekitarnya, la haula wala quwata illa billah. Kita kalau sholat di masjid yang cukup ramai, kita akan lihat bahwa di antara jamaah sholat subuh itu ada orang-orang yang sudah berseragam kantor. Begitu selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian yang lain masih membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, masih membaca zikir. Sebagiannya lagi sudah brum brum brum brum bergegas menuju kantor, jangan sampai terjebak macet. Apa yang ada di dalam pikiran mereka, wallahu a'lam. Sementara seorang mukmin selalu berpikir bagaimana agar hidup saya ini bermakna, berarti, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu ke waktu jangan sampai terlewatkan tanpa pahala. Saya sering mencontohkan, dan kali ini saya pun ingin memberikan contoh yang sama. Ada dewasa ini satu sosok yang bahkan lebih dekat dari pasangan hidup kita. Seorang suami punya istri, seorang istri punya suami. Tapi ada satu sosok yang lebih dekat daripada suami atau istrinya. Apa itu? Tadi jawab. Sudah keluar dari rumah, ingin beraktivitas. Jarak 1 kilo kita baru sadar bahwa istri kita tertinggal. Harusnya berangkat bareng istri gitu ya. Istri tertinggal. Langsung ditelepon. Nyusul saja ya, Ma. Tidak merasa perlu untuk kembali ke rumah dan menjemput sang istri. Nyusul saja ya, atau pakai taksi saja ya, pakai angkutan umum saja ya. Tapi baru 1/2 kilo perjalanan dari rumah, yang tertinggal adalah apa yang akan terjadi? Ikhwah sekalian, ini sebuah fenomena. Maka sampai pun kalau kita beraktivitas dengan smartphone kita, jangan sampai waktu-waktu kita nanti pada hari kiamat menghujat kita karena kita tidak melakukan aktivitas bernilai ibadah dengan smartphone ini. Nah, ini. Contoh ya, Pak. Contoh. Kenapa sekarang begitu banyak masjid di pintu masuknya itu ditulis handphone mohon dimatikan? Karena sampai pun pada saat khutbah Jumat berlangsung, ngantuk tertangani, tidak tidur. Sebelum zaman handphone, penyakit utama mendengarkan khutbah Jumat itu adalah ngantuk. Sekarang tidak ngantuk, tapi main game. La ilaha illallah. Khutbah. Dan yang harus kita cermati adalah di mana peran hati kita ini, kalbu kita ini. Dan kita harus ingat bahwa salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kalbu. Sabbit qalbi ala dinik, teguhkan kalbuku di atas agama. Siapa yang berdoa ini? Rasulullah. Kita lebih baik daripada Rasulullah. Kalbu kita lebih jernih daripada kalbu beliau. penjagaan Allah untuk beliau atau penjagaan Allah untuk kita lebih baik daripada penjagaan Allah untuk beliau? Tidak. Tetapi berapa banyak kita membaca doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, memohon kepada Allah agar hati kita terjaga. Di sesi berikutnya insyaallah kita akan mengkaji, mudah-mudahan dicukupkan dan diberkahi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab membatunya hati. Dengan mengetahui sebab-sebab ini, diharapkan kita bisa mawas diri. Ketika kita tahu penyebab-penyebab keras dan akan membatunya hati dengan sebab-sebab tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga kalbu kita yang kelak pada hari kiamat akan kita bawa dengan kondisi yang salim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita tentang pentingnya memperhatikan kondisi kalbu kita. Sesungguhnya keras dan membatunya hati seorang hamba disebabkan oleh berbagai hal. Ada sebuah hadis yang menarik untuk kita ketahui bersama, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hatiri 'udan 'udan." Fitnah, ujian-ujian berat hidup, gemerlap-gemerlap kehidupan dunia, tu'radu 'alal qulub, terpampang di hadapan setiap kalbu, kalhasir, seperti halnya tikar, udan-udan, satu tali demi satu tali. Kita tahu kalau tikar itu terdiri dari rajutan tali. Satu tali dimasukkan ke tali yang lain dan demikian seterusnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah ujian hidup dunia ini, godaan-godaan hidup dunia ini terpampang di hadapan kalbu setiap hamba seperti masuk dan merajutnya satu benang demi satu benang pada saat seseorang ingin membuat hasir tikar. Kemudian Rasulullah melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Dan ketika ada kalbu seorang hamba yang mengambil godaan tersebut, artinya akhirnya ia berbuat maksiat, tertitiklah noktah hitam di dalam kalbunya. Jadi kalau seseorang itu melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, berdasarkan hadis ini, sesungguhnya di kalbunya ada titik noktah hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Sebaliknya, kalbu siapa saja yang menolak dan mengingkari godaan-godaan gemerlap dunia, maka akan tertitik noktah putih di dalam kalbunya. Jadi kalau maksiat, noktah hitam. Tapi kalau mengingkari godaan dunia tersebut, tertitiklah noktah putih di hatinya. Hatta tasira ala qalbain ala abyad mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardu wal akharu aswadu murbadan kal kuzi mujakhia. Sehingga seakan-akan hati manusia itu, kalbu manusia itu seakan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hati yang putih, kalbu yang putih. Dan kalbu yang putih ini tidak celaka sama sekali selama langit dan bumi masih tegak berdiri. Adapun kalbu yang lain adalah kalbu yang murbad, kalkuzi mujakhiyah, kalbu yang kelabu, kalbu yang menghitam, dan ia kondisinya seperti tempayan yang terbalik. Tempayan yang biasa menampung air kalau dibalik, apakah dia akan berfungsi? Tidak bisa. Kalbu yang sudah terlanjur hitam karena noktah-noktah hitam setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, dia seperti halnya tempayan yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak bisa menerima yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar. Semua menjadi sama. Kalau ada seseorang mengomentari untuk dirinya sebuah kemaksiatan itu, dia komentari, biasa saja. Kamu kok sok ekstrim? Kok sok ekstrim kamu? Enggak mau melihat seorang wanita? Memang tidak boleh, karena melihat wanita itu akan membangkitkan syahwat. Oh, bagi saya sih biasa saja. Ini bahaya. Orang yang menganggap biasa sebuah maksiat, ini bahaya. Kenapa? Karena boleh jadi kondisi hatinya sudah seperti kalkuz mujakhiyah. Dia tidak bisa menyatakan yang baik itu baik dan yang mungkar itu mungkar, sudah tidak bisa lagi. Bagi dia semua yang baik yang buruk sama, atau bahkan sudah terbalik, yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Wallahualam. Illa ma usriba min hawa, yang dia akan ikuti tidak lebih dari sekedar hawa nafsu syahwatnya. Tidak lebih seperti halnya yang terjadi pada, mohon maaf, binatang. Binatang itu dari mulai dia bangun sampai dia tidur kembali, kepentingannya adalah perut dan kemaluannya, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, kita pantas untuk menjaga kalbu ini agar tidak mengeras. Banyak sebab-sebab yang menjadikan kalbu seorang hamba itu keras. Yang pertama adalah kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum munafikin dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Orang munafik dengan kemunafikan dalam hal keyakinan, itu pada dasarnya mereka itu mukminun atau kufar, kaum mukmin atau kaum kafirin. Kafir. Orang-orang munafikin itu menampilkan keimanan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Itulah kaum munafikin. Dan tentang kaum munafikin Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah stempel hati mereka. Ditutup, distempel. Wa ala sam'ihim, begitu pula Allah tutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup, penghalang. Wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-Imam Qatadah, seorang tabi'in, menafsirkan ayat 7 dalam surat Al-Baqarah ini seraya berkata, "Istahwadha 'alaihimus syaitan id ata'u." Orang munafik dengan kekufurannya dikuasai oleh syaitan karena mereka selalu mendengar dan mentaati syaitan, bukan mendengar dan mentaati Allah. Faqatallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa. Karenanya manakala mereka mentaati syaitan, Allah tutup, Allah tempel hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan penutup yang dengannya mereka tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yubsiruna huda. Mereka tidak bisa melihat petunjuk. Wala yasma'un, mereka tidak mampu mendengar kebenaran itu. Wala yaftahun, tidak paham-paham tentang kebenaran itu. Wala ya'qilun, dan tidak mampu menjadikan akal mereka berpikir dengan jernih akan kebenaran tersebut. Jadi sebab yang pertama, mati, mengeras dan membatunya kalbu seorang hamba adalah disebabkan kekufuran. Maka seorang muslim dikatakan muslim karena dia itu mustaslim, berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Diserahkan sepenuhnya untuk Allah. Ini seorang muslim, ini seorang mukmin, muslimah mukminah. Tapi seorang munafik yang pada dasarnya mereka itu kafir, mereka tidak bisa memberikan ketaatan itu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tutup kalbu mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, Allah tutup dengan spekpel yang menjadikan mereka tidak bisa membenarkan kebenaran petunjuk. Yang kedua, al-jahlu, kebodohan, kedangkalan ilmu akan menyebabkan seseorang itu kalbunya mengeras. Makanya ayuhal ikhwah, para hadirin sekalian, katakan semangat menuntut ilmu dengan media apapun. Sekarang namanya menuntut ilmu itu tidak harus berada di sebuah pesantren. Tidak harus. Kalau mampu, alhamdulillah, karena terkondisikan secara maksimal. Tapi kalau belum mampu karena berbagai keterikatan, saya tidak mampu menuntut ilmu di dalam sebuah lembaga pendidikan yang mengikat. Hadir di majelis pengajian. Wah, alhamdulillah Ustaz, saya ngaji terus. Saya hadir di majelis ilmu, masya Allah, alhamdulillah. Berapa kali? Sekalilah dalam satu bulan. Sekali dalam satu bulan. Padahal kita makan untuk menghidupkan raga ini 3 kali dalam satu hari. Maka bagaimana mungkin kita memberikan pupuk, air, gizi bagi kalbu kita 1 kali dalam satu bulan? Tidak seimbang sama sekali. Buang kebodohan, singkirkan kedangkalan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu mewujudkan khasyah, rasa takut kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang memiliki khasyah kepada Allah, hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, dangkal ilmu mereka, maka mereka akan menjadi orang yang mudah melakukan kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akan mewariskan nokta hitam, dan nokta hitam itu akan membungkus, menutup hatinya sehingga mengeras dan membatu. Yang bisa khasyah, takut, dengan takut yang menundukkan dirinya, menjadikan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, wal khasyatu khulasatul imani wal ilmi. Dan khasyah, rasa takut diiringi sikap tunduk dan patuh kepada Allah, itu merupakan intisari dari iman dan ilmu. Subhanallah. Kenapa seseorang bisa beriman kepada Allah? Atau kenapa seseorang bisa khasyah kepada Allah? Dia memiliki rasa takut, dan rasa takut ini menghantarkannya kepada tunduk dan patuhnya kepada Allah. Khasyah bisa muncul disebabkan dua pilar utamanya, iman dan ilmu. Maka sejak kecil saya cukup berbahagia kalau di majelis-majelis ilmu saya melihat ada sebagian orang tua yang mengkondisikan putra-putrinya ikut bersama mereka. Sebagaimana terjadi pada seorang khalifah, Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullah, seorang amir di zamannya, seorang amirul mukminin di zamannya, Raja Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullah. Suatu ketika beliau masuk ke Masjidil Haram sesaat sebelum melaksanakan manasik haji atau umrah. Beliau masuk ke dalam Masjidil Haram sambil menggandeng kedua putranya di kanan dan di kiri. Pada saat mereka bertiga masuk, Sulaiman ibnu Abdul Malik menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri mencari-cari seseorang. Ternyata yang mereka sedang cari itu seseorang yang tengah melaksanakan salat. Ditunggulah orang tersebut di belakang posisi salatnya. Tentu saja ini menarik perhatian orang yang melihat. Ada apa ini? Raja mencari-cari seseorang. Siapa dia yang istimewa sehingga dicari-cari oleh sang pemimpin? Setelah orang yang salat ini selesai dari salatnya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ternyata orang tersebut adalah Atha ibn Abi Rabah, seorang tabi'in yang berguru dari berbagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana fisiknya? Berkulit hitam dan berhidung sangat pesek. Atha ibn Abi Rabah, seorang tabi'in besar yang langsung berguru kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Secara fisik tidak menarik, tetapi Allah muliakan dia. Sulaiman ibn Abdul Malik sebagai amirul mukminin membawa kedua anaknya dan mengkondisikan agar mereka berdua duduk menunggu orang tersebut sehingga selesai salat. Selesai salat disambutlah, cairlah pembicaraan di antara mereka. Ternyata pembicaraan mereka tidak lebih dari sekedar mempelajari pelaksanaan manasik haji dan umrah sebagaimana yang dahulu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik berpesan kepada dua anaknya, "Nak, bapak berharap kamu tidak lupa terhadap kejadian hari ini di mana kita duduk menghormati seorang alim menuntut ilmu darinya. Tidak pandang bulu apakah dia itu orang yang berkondisi ganteng misalnya atau apa, tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Atha ibn Abi Rabah dengan ilmu dan iman yang ada padanya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau cari kemuliaan, carilah melalui ilmu agama. Jika kita mencari kemuliaan, carilah kemuliaan itu di dalam ilmu agama. Allah pasti akan memuliakan seorang hamba sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu, diangkat sekian derajat. Siapa yang mengangkatnya? Allah. Maka kalau ingin kedudukan yang tinggi, ingin kemuliaan hakiki, carilah melalui ilmu. Dan sebab mengeras bahkan membatunya hati seringkali diawali dari keterbatasan ilmu kita tentang agama ini. Kenapa seseorang terjatuh pada yang haram? Karena dia tidak tahu hal tersebut adalah haram. Kenapa seseorang terjatuh pada dosa? Boleh jadi karena dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Kenapa seseorang melakukan keharaman? Boleh jadi sebabnya karena dia dangkal ilmu, terbatas ilmu bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Akhirnya maksiat dilakukan. Maka kebodohan seringkali menyebabkan seseorang terjatuh pada kekeliruan dan dosa, dan itu pula yang akan mengeraskan hatinya. Kemudian sebab yang ketiga, menambah-nambah di dalam agama dan fanatisme buta. Menambah-nambah di dalam agama dan fanatisme yang buta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153. Dan ayat ini menjelaskan siapakah yang selayaknya kita ikuti. Apakah sekedar guru kita, ustaz kita, kiai atau siapalah sebutannya? Apakah mengikuti mereka? Ayat ini menjawabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan Allah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah ia. Jadi kalau kita ingin mengikuti, bukan mengikuti orang, bukan mengikuti buku, tetapi mengikuti kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quran atau Al-Hadith. Kenapa saya kalau minum dengan tangan kanan? Karena saya tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan dan minum kecuali dengan tangan kanan. Kenapa ketika saya masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang kiri? Kata guru saya begitu. Jangan karena kata guru, tetapi kita melakukannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kenapa kalau saya sholat gerakannya demikian dan demikian? Karena saya ingin memastikan bahwa gerakan sholat saya sebagaimana gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita menambah atau mengurangi atau merubah dan terikat dengan sebuah fanatisme yang buta, tidak berdasarkan dalil atau dasar hukum Islam, saat itulah disadari atau tidak hati kita mulai mengeras. Dan ini akan kembalinya ke nomor dua tadi. Apa itu berilmu? Sehingga agar hati kita tidak keras, buang jauh-jauh kekufuran, dekatkan diri kita dengan keimanan. Agar hati kita tidak keras, buang jauh-jauh kebodohan tentang agama Islam dan dekatkan diri dengan ilmu tentang agama Islam. Ingin terhindarkan, terbebaskan dari mengerasnya hati ini, jauhkan diri dari sikap menambah-nambah, mengurangi, merubah tuntunan ajaran agama Allah. Fanatisme yang buta, dan dekat-dekatlah dengan ilmu. Jadi pastikan bahwa kita melakukan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu, meyakini segala sesuatu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya, bukan sekedar karena saya baca buku ini. Saya dengar ustaz anu. Saya mengikuti kiai sana. Tidak karena itu, tetapi karena kebenaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 112. Ini perintah Allah kepada Rasulullah dan kepada siapa saja yang merasa dirinya mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Wahai Muhammad, luruslah engkau, konsistenlah engkau. Tidak perlu menambahkan, tidak perlu mengurangi, tidak perlu merubah-rubah, tidak perlu menyimpang. Istiqim, konsistensilah engkau. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu bersama orang-orang yang bertaubat. Janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian terkerjakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Al-mira'u fil ilmi yuqaffil qulub wa yuridu dhalal." Berdebat kusir dalam masalah ilmu agama. Berdebat kusir itu artinya adu bicara, pokoknya terkesan menang. Benar tidak benar, pokoknya saya menang bicara. Itu al-mira. Debat kusir bukan sedang memperjuangkan kebenaran, tetapi memperjuangkan argumentasi, terlepas dari apakah argumentasi dan yang diucapkan merupakan kebenaran atau bukan kebenaran. Kata Al-Imam Syafi'i, debat kusir semacam ini dalam masalah ilmu agama, yuqassil qulub, dapat mengeraskan kalbu. Wa yuridu dhagha'in, dan akan mewariskan di dalam hati kebencian kepada kaum muslimin. Karenanya agar kita terhindar dari kerasnya hati, tinggalkanlah fanatisme buta. Tinggalkanlah sikap merubah-rubah agama. Kemudian sebab yang keempat, sebab mengerasnya hati, berpaling dan menjauh dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bicara tentang zikir rasanya butuh sesi tersendiri. Butuh sesi tersendiri. Setidaknya cukup bagi kita diingatkan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, penyesalan orang-orang yang mengabaikan dan menolak petunjuk Allah, berzikir mengingat Allah. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatku, berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya di padang mahsyar pada hari kiamat kelak dalam kondisi buta. Jadi balasan bagi orang yang berpaling meninggalkan zikir Allah, mengingat Allah, mempelajari wahyu Allah di dalam Al-Qur'an, bagi mereka balasan di dunia dan di akhirat. Di dunia kehidupannya sempit, di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta. Orang tersebut nanti seakan-akan mengajukan protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dulu aku di dunia dalam kondisi bisa melihat? Protes itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Inilah balasan bagimu. Dahulu di dunia ketika datang kepadamu ayat-ayatku, peringatan-peringatanku yang semestinya engkau berzikir mengingatku dengannya, engkau mengabaikannya, maka di hari ini pula engkau menjadi hamba yang dilupakan. Orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan mati. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayy wal mayyit." Ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Perumpamaan seseorang yang berzikir mengingat Allah Rabbnya dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Coba kalau diingat-ingat. Dan seandainya kita amalkan dengan baik, sejak kita buka mata kita, bangun di pagi hari, sampai kita tidur kembali, Islam mengajarkan kita bagaimana zikir dan doanya. Semuanya. Semuanya. Dalam kondisi apa? Silahkan tanyakan. Dalam kondisi apa? Doanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berharap bahwa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Dan sebaik-baik berzikir, sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran salah satunya dengan az-zikr. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Maka sebaik-baik berzikir mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Lunakkan hati kita dengan Al-Quran. Jangan biarkan dia mengeras, bahkan membatu, lantaran kita meninggalkan Al-Quran, tidak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi, zikir petang, zikir dalam kendaraan, naik kendaraan, zikir berada di tempat yang asing, zikir ketika pertama kali kita berada di sebuah tempat yang baru, di sebuah kota atau di sebuah negeri yang baru, ada zikir. Doa masuk pasar, doa ketika kita terancam oleh orang-orang yang jahat, doa ketika kita mendengar petir, dan seterusnya. Diikat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makna zikir juga adalah doa. Berdoa kepada Allah. Jangan pelit-pelit berdoa. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah akan marah kepadanya. Jadi kalau kita tidak berdoa kepada Allah, justru Allah marah kepada kita. Berbeda dengan manusia, semakin tidak banyak orang meminta dari kita, semakin istirahat kita, senang. Pengen tenang gitu ya. Tidak ada orang yang meminta-minta kepada kita. Jangankan orang lain, anak kita. Kipas anginnya dimatikan, gak apa-apa. Atau mikrofonnya dimatikan. Tidak apa-apa sambil teman-teman mengembalikan aliran listrik, kita lanjutkan. Anak kita itu kalau datang, kalau mendatangi kita meminta sesuatu, mungkin pertama kali dia meminta kita senang mengabulkannya. Anak kita minta jajan, kita kasih. Satu hari di jam 8 pagi minta, kasih 1000. Jam 9 minta lagi, kasih lagi. Jam 10 minta lagi, kita kasih lagi. Terus nanti pada akhirnya ada batasan di mana kita itu jengkel. Kenapa jengkel? Karena anak kita minta terus. Risih rasanya. Iya atau tidak? Coba antum tanya, ini mahasiswa-mahasiswa yang masih mahasiswa. Tanya sama orang tua antum. Kenapa orang tua itu berharap antum selesai kuliahnya cepat? Kenapa kira-kira? Padahal orang tua loh. Iya apa tidak? Ini logis dan manusiawi. Karena kita manusia, banyak kurangnya. Kita tidak suka sering diminta. Kita tidak suka terbebani dengan permintaan orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang justru senang kepada setiap hamba yang setiap saat meminta banyak doa, meminta banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah marah kepada siapa saja di antara hambanya yang tidak meminta kepadanya. Maka di antara makna zikir kepada Allah adalah memperbanyak doa. Kemudian yang lain yang menyebabkan hati kita mengeras juga adalah mengikuti hawa nafsu dan berbuat maksiat. Mengikuti hawa nafsu dan berbuat maksiat. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka sebagaimana tadi dijelaskan di dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman, setiap dosa, dosa lagi. Maka kalau seseorang tidak berhati-hati, berapa nokta hitam yang menghitamkan kalbunya di satu hari. Mulai dari bangun pagi. Bangun pagi. Ketika bangun pagi, dia mulai berpikir, ya Allah kok sholat lagi, capek. Dia mengeluhkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ini terjadi pada diri seorang mukmin. Dia bermalas-malasan ketika sholat. Padahal bermalas-malasan ketika sholat itu sifatnya siapa? Sholatnya yang penting kelihatan sama orang lain, saya sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjutkan tidur di tempatnya sholat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kaum munafikin itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kemudian dia mulai datang waktu sarapan. Sarapannya kayak gini lagi, tidak bersyukur kepada Allah. Berangkat ke kampus mau kuliah. Di kanan bikini, di kiri bikini. Lihat perempuan, wanita yang bukan mahram. Begitu pula dengan para akhwat. Jangan dikira bahwa yang wajib menundukkan pandangan itu cuma ikhwan. Akhwat juga berkewajiban untuk menundukkan pandangan mereka. Silakan dilihat dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Larangan untuk mengumbar pandangan mata bagi laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya itu satu baris setengah atau maksimal dua baris. Tapi larangan mengumbar pandangan bagi kaum wanita tiga kali lipatnya. Maka sama, larangan mengumbar pandangan itu tidak hanya berlaku pada laki-laki. Yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki itu berani, kalau perempuan malu-malu tapi mau. Lagi, semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin banyak nokta hitam. Ini belum satu hari, Pak. Kalau satu hari ada 20 kemaksiatan, 20 nokta hitam. Belum lagi dibersihkan, datang hari berikutnya 20 lagi. 20 lagi, 20 lagi, 20 lagi, dan seterusnya. Maka diantara yang akan mengeraskan kalbu seseorang adalah mengikuti hawa nafsu dan berbuat kemaksiatan. Dalilnya banyak, tapi karena keterbatasan waktu. Yang terakhir, saya gabungkan dua hal jadi satu. Sombong dan banyak tertawa. Memang tidak langsung nyambung, tapi kadang-kadang seperti itu terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang tidak masuk ke dalam surga bila mana ia meninggal dunia dan di hatinya terdapat kesombongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Sombong itu, Pak, berdasarkan pengertian definisi dari Rasulullah, indikator nyatanya ada dua. Yang lain bisa terkategorikan dalam dua hal ini. Menolak kebenaran, dinasehati, tidak mengindahkan nasihat, sombong. Wa ghamtun nas, melecehkan orang lain, pakai baju baru, kemudian melihat orang lain bajunya tidak baru. Dia tidak berucap apa-apa, tetapi dia senyum dengan senyuman tanda merendahkan saudaranya, sombong. Bahkan kadang-kadang merendahkan orang lain itu dilakukan dengan tertawa. Merendahkan orang lain kadang-kadang dilakukan dengan cara menertawakan orang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthiril dhahik." Jangan kamu memperbanyak tertawamu. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan kalbu. Yang mengherankan, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, di Indonesia itu seakan-akan justru kalau tidak bisa tertawa kayak masalah. Aduh, saya senang sekali bisa ketemu sama antum. Kenapa? Kalau ketemu antum itu bisa ketawa. Jadi masalah buat dia kalau dia itu tidak bisa tertawa. Dan masalah juga ketika masyarakat Indonesia itu biasa, masyarakat Indonesia itu latah. Coba diingat-ingat latahnya orang Indonesia, wah, sudah berkali-kali. Yang terakhir-terakhir saja diingat-ingat, ikan lohan, latah. Gelombang cinta, latah. Terakhir batu akik, latah. Gak tahu nanti latah-latah apa yang lainnya. Tidak terkecuali latah-latah dalam media layar kaca. Latah membuat acara cari yang paling lucu, yang paling bisa mengkocok perut. Padahal seseorang yang justru banyak tertawa, terancam hatinya itu keras, mati. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari sebab-sebab yang akan menyebabkan hati kita rusak ataupun mati. Sebetulnya masih beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai penyebab mati, rusak, mengeras dan membatunya hati. Akan tetapi yang sudah dijelaskan semoga bisa mewakili. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang diridhoinya, istiqomah di atasnya, berpegang teguh di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi